Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, Sohibil Hajah Bapak Minarto, sekalian ibu bersama keluarga yang berbahagia, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah malam ini atas pertolongan Allah kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bertolabil ilmi dalam rangka syukuran khitan ananda alif gilang Ramadan. Ini masih di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Terlebih dahulu saya haturkan untaian doa, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan terutama di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampean yo kudu siap-siap. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat sampean. Nek kula insyaallah sek suwe. Sampean kudu waspada, hati-hati. Sopo ngerti Ramadan tahun niki Ramadan terakhir gawe sampean, tahun ngarep sampean wis gak ketemu Ramadan meneh. Tentu kita prihatin, kita bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan, karena ditinggal bulan Ramadan, bulan di mana amal ibadah, amal kebaikan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Telah lewat. Kita sedih bukan karena ditinggal Ramadan. Kita sedih bukan karena berpisah dengan Ramadan. Kita sedih bukan karena Ramadan pergi. Karena sepanjang dunia ini belum kiamat, Ramadan pasti akan kembali. Betul? Kita sedih karena tidak ada jaminan kalau usia kita masih bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Sing lenger-lenger kita wis krasa iku. Karena itu kata kuncinya, kalau Ramadan tidak mampu membuat kita lebih baik dalam beribadah, mungkin hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah meninggalkan ibadah. Tak baleni engko gawe status ya. Kalau Ramadan tidak mampu membuat kita lebih baik dalam beribadah, mungkin hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah meninggalkan ibadah. Wes, Ramadan itu kan bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Ramadan itu bulan training center, pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, dilatih, diuji agar menjadi orang-orang yang hidupnya selalu lebih baik dan terus bertambah baik. Amin. Allahumma amin. Kula sering matur wong ndi desane iki? Wong sembung iki 11 bulan di luar Ramadan itu kan luweh akeh elee timbang apike. Kok ngece? Ayo jujur, kula sampean iki 11 bulan di luar Ramadan akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo TV? Akeh ndi nek poso karo dosa? Ibu-ibu akeh ndi nek maca Quran karo rasan-rasan? Ayo sing nom-nom ki akeh ndi nek wiritan karo nek gendaan? Luweh akeh eleke timbang apike. Iki nek cara tak gambarno kewan ngono kaya uler. Simbule kewan sing elek, ngerusak. Umpamane uler niku manggon ten pundi mawon ngerusak. Uler manggon nang godhong, godhonge bolong-bolong rencem-rencem. Uler manggon nggone tanduran, tandurane gering iso-iso mati. Uler manggon nggone buah, buahe mesti bosok. Uler manggon nggone untumu, lek untuku ora. Untumu mesti kerowok. Simbol kewan sing rusak. Makane lek ana wong sing kelakuane elek, resek, ora gelem rukun, ora gelem dijak apik, biasane diarani uler. Terus pundi? Sembung mriki ulere wonten apa mboten? Ya kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Aku ngerti kok ulere kudungan pokoke. Nah, mulane uler-uler sembung iki wayahe wulan Ramadan iki dikongkon jadi kepompong. Kepompong itu bahasa Inggrisnya the entung. Entung niku kan poso. Entung iki ramangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Sampeyan tau ngerti ana entung rabenan. Mulane Ramadan iki wayahe uler-uler sembung iki ngentung. Biasane bengak-bengok. Meneng entung kok bengak-bengok. Biasane ngrasani meneng entung kok rasan-rasan. Biasane al mendemu. Meneng mosok entung kok mendem. Mulane kula tau pesen ibu-ibu, wulan Ramadan awan-awan kok bojo sampean mepet-mepet karo jawili bokong. Semparne ngentung blok. Jare sing lanang, yo aku duwe entung. tujuane bar ngentung saulan Ramadan metu ora rupa ular meneh, metu kudu iso dadi kupu. Kupu kuwi simbol keindahan. Cah cilik-cilik seneng ambek kupu. Manggone nang panggonan sing bersih, sing apik. Ora eneng kupu manggon no got, no peceren, no WC. Terbang tinggi itu simbol ketinggian derajat. Panganane yo halal lan thayyiba. Sing halal, sing apik-apik. Zaman tau ngerti, ana kupu mangan telek. Dadi bar ngentung saulan Ramadan metu aja dadi uler meneh, kudu dadi kupu. Sayange akeh wong sembung iki bar ngentung saulan Ramadan metune ora dadi kupu tapi malah dadi codot. Niki codot teng nglumpukno kene. Wes. Umpama tak gambarno, rungokno to. Umpama tak gambarno pari. Wong akeh sing elek timbang sing apik. Kuwi yo pari sing gabuk. Gabah sing akeh gabuke timbang mentese. Wong sembunge akeh gabuke to timbang mentese. Ibadahe gabuk, salate gabuk, posone gabuk, ngajine gabuk, wiritane gabuk, sedakoe gabuk. Wis ta pokoke gabuk kabeh. Ora usah mangkel wong nyatane ngono. Salate gabuk, gak gabuk ya apa? Wong salat sunah ya gak tau. Salat tahajud ya gak, witir ya gak, salat hajat ya gak tau. Salat duha yo males, salat awabin yo babar pisan, rawatib ae qobliyah ba'diyah yo gak tau, gabuk. Mung kadang salat fardu sik dinyang. Kula sering matur to, harusnya sehari 5 kali tapi didadekno 5 hari sekali. Niate yo usholi fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Dadi engko nek takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Engko salame ya gobek-gobek 5 gobek-gobek gobek-gobek gobek-gobek gobek. Mancane arek kocluk. Lha iki saking kulinane ngombe oplosan sampai salat-salat dioplos. Acur ya wis. Mriki wonten sing tukang mendem. Omahe madhep nondi wonge? Oh, madhep mengarep ya, heeh. Ngapunten, ngapunten. Kuwi kudune wis mari, masa lalu iki. Lho kula sampeyan iki salate gabuk kok kudu ngaku. Salat fardu 5 waktu itu kalaupun dilakoni jangkep lengkap mesti ora mutu ora kualitas. Kadang nek ngelafatno niat wis difasih-fasihno usholli usholli us us us us us usholli. Nek takbir yo Allahu akbar. Coba mulai donga iftitah enggak karo-karuan. Kabiro walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratu wa asyila. Panen gak dadi. Allahu akbar. Ulan sawal ya ke wong duwe gawe. Sami Allahu liman hamidah. Buwane tak itung 24. Allahu akbar. Ya anak ya wayahe daftarno sekolah. Allahu akbar. Bojone solikin ya manak pisan. Yo telek bayi sing ngopo gabuk ngajine yo gabuk wong ngaji yo gak sregep nang pengajiane pilih-pilih gelem berangkat yo nonton-nonton sing ceramah sapa. Iki yo kebek sampe mencep-mencep totok kuwono yo mergo Anwar Zahid. Makasih. Gabuk posone yo gabuk, poso yo cuma Ramadan tokiku, poso sunah yo balas, Senin Kemis di sunano poso yo gak poso, bulan Recep di sunano poso yo gak poso, dino Tarwiyah Arafah di sunano poso yo gak poso, Tasu'a Asyura sunano poso yo gak poso, Ayyamul Bid dino-dino putih wayahe padang bulan iki lho tanggal 13 14 15 rembulan iku awane disunahno poso yo gak poso padahal iku kiai lho padahal gak poso apa maneh dapuramu berarti kan gabuk sedakoe yo gabuk. Ayo coba ibu misale ana kesempatan santunan yatim, sampean di duit 3 juta, Bu. Ngono iku dhuwitmu sampean gawe santunan yatim ta sampean gawe tuku klambi? Ngene iki ana kardus keliling nggo narik infak, sampean nggo dhuwit ana 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, 1.000, sampe cemplungna pira? Ya kompak wong gabuk. Ayo coba dhuwitmu 1.000 iku ana loro, sing siji anyar gres, sijine lungset, sing mbok cemplungna sing ndi? Makanya rupamu lungset-lungset. Makasih. Gabuk mun dilatih kon sedekah ya abote gak karuan. Wong kadang nang terase omahe lho ana wong amen. Wis api-apian lho wonge karo nggawa gitar. Permisi jreng prei. Aja ateng guyu kelakuanmu yo ngono iku. Mbok dijarno ditutukno lagune les separo ta ya apa mosok gitar lagi diunekno jreng prei ana wong ngemis ya gak cepet-cepetan leh ngekeki padahal wis ngerpo-ngerpo melas bu nyuwun sak welase delokno mrene maneh lagek kapan teko kene kok iso teko kene meneh. Ya poso ya gabuk gak mentes soalnya posoe kula sampean iki mek poso kelas rendahan, puasa tingkat awam, puasa yang sekedar meninggalkan yang membatalkan secara syariat. Mripate gak poso, kupinge gak poso, irunge gak poso, pikirane gak poso, atine gak poso. Sing ditinggal ya mek tiga benda iku. Benda cair, benda padat, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Lo kan yang membatalkan puasa kan itu toh, memasukkan atau kemasukan tiga benda. Benda cair, minuman. Benda padat, makanan. Benda gembuk-gembuk kenceng, kumpul bojo. Tapi meripate gak poso. Ini kuwi wayah poso ngincengi wong adus. Lek gak ngono ya mentelengi HP lah sing dideloki konten-konten sing ranggenah-ranggenah kuwi. Iki berarti kan matamu gak poso. Ngono jenenge kuwi, rapo sapa muni matamu dhewe. Ora wedi dikualat kok. Pikiran yo gak poso, hati yo gak poso. Nun sewu, nun sewu. Ini namanya gabuk. Akeh gabuke timbang mulane regane murah. Nah cek larang diproses. Ya apa carane proses? Lebokno slep. Diselep grotok kan nyelepe sakulan yo suwe sakulan. Nah nek gelem diproses metune wis gak rupa gabah dadi beras. Mas yo remek itu kan tetep beras kok jenenge menir. Mundak putih bersih, regane yo mundak larang. Makane Ramadan iki proses. Nek sampeyan lulus regane sampean mundak larang, nilaine sampean mundak larang, mundak api, mundak mulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sayange menjalani proses ini yono sing berhasil tapi yo akeh sing gagal. Umpama Ramadan kuwi ujiane dibagi 3 tahap Bapak Ibu yo. 10 hari pertama tahap awal. 10 hari pertengahan tahap kedua. 10 hari terakhir tahap ketiga. Ngoten niku nek tahap awal kathah sing berhasil. 10 hari pertama niko pancen wayahe Gusti Allah ngedukno rahmat. Allah mencurahkan rahmat. Kawelasane Allah dikekno nang menungso. Ojo kaget nek 10 hari pertama kae wong sembung ibadahe semangat-semangat, posone ya tawenanan. Maca Qur'ane yo getut, traweh yo semangat yo mempeng, kadang urung azan isa wis budal nang masjid. Manggon ngarep dhewe sajadah digelar, anyar sajadah yang biasane ra tau dienggo. Semangat. Tapi mangke 10 hari pertengahan ujian tahap kedua mulai berguguran. Poso wis mulai males, lemes. Salat tarawih wis sering telat tekoe. Cuma uman 6 rakaat. Ya ora ditambahi ngono iku. Mbah manut imam sapa? Paling Imam Samudra. Halo. Halo. Maca Quran ya wis gak tahu akhirnya ndok masjid musala sing darusan wis iku-iku ae ben-bengi. Wis mulai ana sing gugur. Apalagi 10 hari terakhir. Ini ujian penentuan. Cara pertandingan ngoten babak final. Iki kathah sing gagal, banyak yang berguguran. Biasanya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, saya kalau ngisi ceramah di instansi-instansi pemerintah bareng kalangan birokrasi atau bareng kalangan akademis, biasanya saya kritisi. Mereka paham karena memang daya tangkapnya kuat kalangan akademis. Malam ini kan kalangan jemburis. Kadang-kadang gara-gara mudik di akhir Ramadan banyak yang gagal berproses. Soalnya gak melu ujian, padahal itu penentuan loh, babak final loh. Sampean berhasil tak gagal, lulus tak gak, itu penentuan. Kanjeng Nabi ku nek memasuki 10 hari terakhir Ramadan ngepetu ibadahe, mempeng seakan-akan gak ngurusi umate, wis fokus akhirat, fokus akhirat, fokus akhirat. Istri-istrinya, putra-putrinya, sahabat-sahabatnya, santri-santrinya, wah digerakkan semua untuk ibadah, untuk akhirat. Pantes cuma 10 dino loh. Usia kita kan setahun 365 hari loh. Mosok dilong 10 dino terakhir Ramadan kon mempeng ibadah mikir akhirat ae kok gak gelem. Ana wong ngono iku lek kepengin mlebu swarga bohong. Kaget ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kenyataannya kadang-kadang gara-gara mudik ngono iku malah gak poso, mokel. Ini berarti kan gak melu ujian. Biasane yo poso tapi mergo mudik dibatalno, mokel, gak melu ujian. Biasane salat tarawih, nah, gara-gara mudik prei gak tarawih. Gak melu ujian niku. Gara-gara mudik biasane maca Quran, malah gak maca Quran balas. Berarti gak melu ujian. Biasanya bisa ngempet nafsu, bisa menahan amarah, gara-gara mudik pas di perjalanan macet, orang muring, wamuk ngamuk, berarti gagal, gak melu ujian. Wes, gak mikir sing mudik, sing gak atik mudik-mudian loh. Wong sembung, nang omah, di akhir Ramadan, iku yang akeh sing gagal, akeh sing gak melu ujian, padahal wayahe mestine semangat-semangate, mempeng-mempenge, tapi malah akeh sing gak melu. Ayo coba di akhir Ramadan iku sembung iki akeh andi wong sing nang masjid karo sing nang pasar. Semangat ndi nang masjid karo nang pasar? Ibu-ibu akean ndi sing maca Quran karo sing gawe jajan? Harusnya semua itu sudah dipersiapkan sebelum Ramadan. Fit kabeh, ready kabeh. Ramadan fokus ibadah. Dituturi ngene iki yo bantah ibu-ibu, anek jajan gawe sak gorenge Ramadan yo tengi. Kan menyambut lebaran, kan merayakan hari kemenangan. Lho kok aneh? Wong sampean iki gak melu pertandingan, gak melu ujian kok merayakan kemenangan to, blok blok. Kemenangan di sing dirayakno iku. Wong gagal lo merayakan kemenangan. Kan akeh to ngono iku. Gara-gara rungokno to. Awane kesel tawaf nang pasar. Ngubengi pasar iki sampai ping 14. Padahal cuma ngelek apa? Tutupe toples. Ambek BH. Kan sing cocok. Ribut kelambi, ribut jajan. Akhire bengine wis kesel gak melu traweh, gak maca Quran. Pengalaman-pengalaman kita dalam menjalani Ramadan kan seperti itu. Lewenger-lenger ketara ngono iku. Makane sok lek umurmu tutuk Ramadan tahun ngarep, jadikan ini sebagai ibrah. Sebagai pengalaman berharga. Nggih? Nggih? Nah, pun. Makane malam ini syukuran. Pak Minarto kepingin memproses putranipun ingkang nami Alif Gilang Ramadan agar betul-betul menjadi generasi yang kualitas. Bener ngene iki. Mengkhitankan anak syukurane diisi ngaji. Bener. Enggak kok hae hae. Ye oh bro. Wasik. Goyang dong. Lha ini kan karepe Pak Minarto iku cek putrane iki cek dadi wong sing ahli ilmu. Yo ahli ibadah. Guyumu kok gak enak ngono to. Hoi. Hoi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, napa to maknane syukur niku? Syukur niku maknane kon kok ngerti ya. Tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah di dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Gunakno nikmat-nikmat peparinge Gusti Allah kanggo apa ae sing diridani Gusti Allah. Lah, keuntungane wong niku nek gelem syukur mesti ditambahi kenikmatane karo Gusti Allah. Ora usah njaluk ditambahi. Mulane kula sampean ki lek nang Gusti Allah aja kemalan njaluk tambahan. Halo. Dengerin dong. Kula sampean nek nang Gusti Allah iku aja kulino njaluk tambahan. Senengane wong sembungi lek nang Gusti Allah apa-apa njaluk tambah, apa-apa njaluk akeh. Gak pantes. Lek menurut kula ya. Kula sampean iki lek nang Allah kok njaluk tambahan, rasane koyo gak pantes. Ibadahe lo sak pira? Ibadahnya sebaik apa, sebagus apa, sebanyak apa? Kok lancang minta-minta tambahan ke Allah? Gak layak, gak pantas. Wong kula sampean wis dikei sembuarang karo Gusti Allah. Nek cara dihitung ngono wis lebih-lebih wisan. Semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita pasti dicukupi oleh Allah. Selama itu bernama kebutuhan mesti dicukupi. Pundi kebutuhanmu sing ora dicukupi ambek Gusti Allah? Sama nek rumangsa ora cukup, rumangsa kurang, iku duduk kebutuhan, kepinginan, kepinginanmu keduren kaken ora imbang karo wadahe. Potongamu pengen duwe helikopter. Kan iki ora kebutuhan to kuwi. Hoi. Diterusno mboten? Tanpa minta kita dikasih sama Allah. Lebih-lebih wisan. Sementara ibadah kita gak genah, ibadah kita gak mutu, gak kualitas. Ngono kok njaluk tambahan. Padha karo ana kuli apa pegawai nyambut gaene gak temenan, kerjoe gak mutu, gak kualitas. Tapi nang bose lho njaluk tambahan gaji, njaluk tambahan tunjangan. Kira-kira bose mangkel napa mboten? Mangkel napa mboten? Wo nyambut gawene lho gak mutu, nyambut gawene lho gak temen. Neng njaluk tambahan bayaran. Bos, tambah bayaran bos. Padahal nyambut gawene gak temen. Ya bose yo mangkel. Wong tak tapuk lambemu kon wo. Nyambut gawe gak temen, bayaran njaluk tambah. Salatmu kaya apa? Wiridanmu kaya apa? Zikirmu kaya apa? Maca Qur'anmu kaya apa? Ibadah sosialmu kaya apa? Wis tak kei sembarang-barang kok sing njaluk tambah. Tambah nggarakno Gusti Allah mangkel. Meneng iki diomongi ngene. Gak pantes. Iya kalau mutu, iya kalau kualitas njaluk tambahan, wajar. Nang kula sampean ibadah gak genah njaluk tambahan. Makanya nang Allah ojo njaluk tambahan. Jalu o dadi wong sing pinter syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lapo kok dikongkon njaluk dadi wong sing pinter syukur? Bapak Ibu para jamaah, wong iku nek pinter syukur, janjine Gusti Allah otomatis ditambahi. Gak atik njaluk lho ditambahi. Gusti Allah dhewe sing janji, la in syakartum la azidannakum. Demi yakti temenan nek awakmu pinter syukur, wis gak atik njaluk otomatis tak tambahi. Kanjeng Nabi niku nek maringi contoh nggih ngoten kok. Wong Kanjeng Nabi niku lek ndonga, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, mugia panjenengan dadosaken kula menika tiyang ingkang ahli syukur. Panjenengan dadosaken kula menika tiyang ingkang pinter syukur, ya Allah. Lah nek wis pinter syukur, otomatis ambek Gusti Allah ditambahi, mboten usah njaluk tambahan. Iki lho rahasiane para kiai, sampean tak kandhani iki ra bolono ora ngarah tak omongi. Mergo bolo. Lho saestu para kiai niku rumangsa isin sampai Gusti Allah. Rumangsa wis dikei sembuwarang kalir. Ibadahe ora pate apik lho, padahal kiai-kiai niku ibadahe apik-apik lho. Ngoten niku rumangsa nek ibadahe kurang, rumangsa nek ibadahe ora kualitas, rumangsa nek ibadahe nilaine elek. Mulane isin cara njaluk tambahan nang Gusti Allah ku isin. Jadi para kiai niku lek nang Gusti Allah nyuwune napa? Ya Allah panjenengan dadosaken kula menika tiyang ingkang ahli syukur. Mulane karo Gusti Allah ditambahi. Aja kaget sama nek kiai kecukupan. Ora ketara nyambut gawe apa? Kerja apa? Omahe kok apik-apik. Duit ya nyekel. Mobil ya duwe. Bojo ya ayu. Rata-rata kiai bojone ayu. Ana kiai bojone kok gak patek ayu ki nasib. Lho padahal kerjae lho gak ketara, kerja apa? Gak ana soro-soro kerja. Saman tau weruh ana kiai gelek bekecot bareng ngono. Nyungune ten Allah niku dadi wong sing pinter. Lho lah gak nyaut. Dadi wong sing pinter syukur. Pinter syukur otomatis ditambahi. Rungokno ana karyawan pegawai pinter syukur ngetokno nek dikei karo bose nyenengno bose bose otomatis welas kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, anak nggih ngoten. Anak iku nikmat peparinge Gusti Allah, di samping merupakan amanah yang paling berat pertanggungjawabannya di sisi Allah. Itu adalah anak. Tak baleni, tak baleni. Wahai para orang tua, anak iku nikmat teko Gusti Allah. Makanya diparingi anak niku disyukuri alhamdulillah. Soale wong rumah tangga bebojoan lek gak diparingi anak niku ya sedih, nelongso. Apa maneh lek wis sepuh, nelongso lek gak duwe anak. Sopo-sopo ditempleki moh, apa maneh nang ora patek duwe. Ponakan ora ana gelem ditempleki. Nek sugih niku sik lumayan, nggo rebutan ponakane. Tapi nggo nek donyane entek ya ditebal. Gak duwe anak iku susah. Tapi duwe anak kok nakal, luwih susah meneh kaya cah ngene-ngene iki modele. Ya kula sering matur, ngramut anak nakal iki gampang ngramut wedhus nakal kok. Nggih mboten? Ya wedhus nakal iki gampang sampean. Aras-arasan ngramut didol dadi dhuwit, digorok ya kenek dimasak apa wae. Ngono lho. Sate kenek, rawon kenek, gulai kenek. Ngono lho. Dikon ngramut wong ya andom bati. Tapi lek anak nakal, kena wong sapa gelem ngrumat. Wong ketoke mata kudu nyiset. Dijarno urip isini-sini wong gerang. Kon minggat ya ora budal, diguwak balik mulih. Bapane urung tutuk omah dekne wis melungker nang jero kamar. Ate dipendem kok isih melorok. Dipateni ya dosa. Anak lene model kaya ngono-ngono kuwi. Halo. Halo. Dan anak itu juga amanah yang pertanggungjawabannya paling berat di sisi Allah. Besok semua manusia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pertanggungjawaban soal amanah, titipan dari Allah yang paling berat itu adalah soal anak. Dan SK amanah berupa anak dari Allah itu SK-nya diberikan kepada orang tua. Mulane gak bener lho, duwe anak kok terus dikon ngurumat bae iku gak bener. Wonten mboten duwe anak terus dikon ngurumat bae? Wonten mboten? Iki wong tua kurang ajar gitu. Ya meloro bae to iku. Lho, sik. Tak genahno riyen, Mbah. Pertanggungjawaban anak itu orang tua, SK-nya diberikan kepada orang tua, bukan kepada mbahe. Mulane deloken nang gone akte kelahiran niku, jenenge mbah gak ketulis. Ngono kok anak dititipno mbah. Ngono kok mbantah, mbahe seneng, mbah seneng nang putui seminggu rong minggu, seneng dikepung putu, gagah, iso andum sangu. Jangkep rong wulan, tensine mesti munggah. Iya lek putune apik-apik nurut-nurut kaya cah Bojonegoro. Nah putune model ngene-ngene iki. Mbah nanti beruki putu limo dikongkon momong dikon Masya Allah. Wong biyen no sampean wis digembol karo ibu sampean wis digembol mbae. Lah saiki begitu sampean merocot kok mbok kon ngerumat. Wong tuwa ya kepengin begitu ngundure sepuh ya kepengin istirahat, ibadahe tenang, enakno awak, rekosane wis suwe. Isek dikeki tugas momong putu. Gek putune mbeling-mbeling, putu limo Masya Allah. Meja wis tapelan kaya ngene dibiatek nganti korat karet ra karuan. Pote kembang disaduki. Gelas air mineral, gelas aqua ini coblesi ora diombe, kulkas nggo obak delian. Jajal Angger tangga disambati, mbah, yo saiki ape nyelehno geger ora kober. Ape ndelek bokong ora sempat. Lah piye wong ngger ape lerane heputune sing siji, mbateki sewek sijine. Njaluk gendong dosa wong tuwa ngono. Woi. Woi. Karenanya orang tua sebagai penanggung jawab utama mengenai anak punya tugas untuk membina, mengarahkan, mengantarkan anak itu agar menjadi generasi yang kualitas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai anak kok nakal, itu yang dituntut pertama kali adalah orang tuanya. Rungokno Bapak Ibu. Mboten gurune, mboten dosene. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneh. Wong tua termasuk no sembung kene. Lek duwe anak kok nakal iki biasane rak nyalahno anak to. Kene lek ngarani arek apa bocah? Ngapunten ngapunten. Duwe anak kok nakal biasanya wong tua lek ngomongi lak ngene. Arek saiki gak kenek dituturi wong. Arek saiki gak kenek dituturi wong. Rata-rata lak ngono. Anak saiki gak kenek dituturi wong. Padahal ini omongan iki salah. Sing bener wong tuwa saiki gak entos didik anak. Bukan arek saiki, bukan anak saiki, tapi yang bener wong tuwa saiki. Kadang ibu iki keprucut nuturi anak nyeneni anak karo leh ngomongi ngene. Oh niku lho cek nakale. Ibu biyen gak kaya kon. Jarene anak, mbah ya gak kaya ibu kok. Diwalik sampean arek saiki cerdas-cerdas. Tuturi wong tua mbantah, rugi aku duwe anak kon. Jadi anak, lha aku badhe apa ndek mbok sampean? Gak mbateni blas. Mangkane wong tua biyen karo saiki beda. Lek aku ngarani ora kok anak saiki sing angel diatur, wong tua saiki sing gak iso ngatur. Pian anak nakal diwedekno. Ayo kon, nakal kandakno bapakmu kon. Wedi. Ayo nakal kandakno ibumu kon. Wedi. Mergo bapakne ibune apik. Saiki nakal kon, kandakno bapakmu, kandakno. Gak wedi, wek. Lho kon gak wedi karo bapakmu? Ya belas. Bapak yo kecil. Aku wis roh kelemane yo. Ngono, ibumu lak sedih lo nak duwe anak koyo ngene nakale. Ibu, mati yo wis. Gak sambung. Mangkane ngene ya. Tasih eling anekdot guyonan kula. Biyen ana arek nyolong jambu ta nyolong nangka. Nangka nangan sing duwe. Ayo kon, tak kandhane bapakmu kosel-kosel nek nangis. Wedi bapakne apik. Saiki, ana arek nyolong, ayo kon kandhane bapakmu. Kandhane lha iki wong nang ndukur iki. Jadi kenakalan anak-anak dan kaum remaja yang terjadi saat ini itu sebenarnya karena dampak dari kenakalan kaum gerang. Orang tua sekarang itu lebih banyak tuntutan ke anak, gak mau banyak tuntunan. Jadi bukan memberi tuntunan, tapi malah membebani tuntutan. Harusnya Orang tua ke anak itu banyak kasih tuntunan, jangan banyak tuntutan. Ngapunten ngapunten. Wong tua model saiki lek nang anake kathah tuntunane napa kathah tuntutane? Mboten dituntun tapi rungokno to. Anak mboten diparingi tuntunan tapi kakean tuntutan. Wong tuane leh nuntut, kowe kudu iso bakti ambek wong tua. Kowe kudu iso dadi anak sing birrul waliden. Kowe kudu sregep ngajimu, kudu pinter sekolahmu. Kowe sok kudu iso dadi ngene. Kowe kudu iso ngene, kudu iso ngene, kudu iso ngene. Padahal anak enggak ada kemampuan. Dadi kei tuntutan model ngono-ngono kuwi, anakmu malah puret. Kudu ngerti ukurane. Anak terlalu banyak dikasih tuntutan tapi enggak ada tuntunan. Pendidikan seperti itu enggak mungkin berhasil, enggak mungkin sukses. Oh, metode yang paling ampuh niku ya metode uswatun hasanah, memberikan suri tauladan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong Bapak Ibu, kasih tuntunan ke anak. Jangan banyak tuntutan. Karena kalau dikasih tuntunan, anak mesti nurut, dadine apik tanpa ada tuntutan. Tanpa pakai dituntut, anak sudah dapat tuntunan. Saya ulang, kalau banyak tuntunan tanpa dituntut pun anak engko nurut, anak mesti apik. Lah wong tuwa saiki gak. Mari maghrib anaknya nonton TV, ngamuk wong tuane. Ketoke lak bener sing ngene. Mari maghrib aja nonton TV, waya ngaji. Ayo patenono. Kon pateni, patenono. Ngene waya maghrib ngaji, nonton TV ae. Gak blenger ben dino wis nonton TV. Ayo patenono, ayo patenono. Kondisi seperti itu dinut karo anak karo ada tuntunan. Ibune ngomong ngono iku karo nyekeli Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha. Ngono kuwi anak nonton TV. Nak, patenono nak TV-ne mari maghrib iku gak apik nonton TV, ngaji dhisik engko ae nonton TV, ngaji terus belajar bi ono PR dikerjano ojo lali lho ya meneh kate berangkat sekolah nang gurung dikerjano PR-e lak gugup-gugup engko ae nonton TV ngaji nak ya weruh ibuke nuturi ngono iku karo memberi tuntunan memegang Quran dan membacanya mesti nurut anak. Kebanyakan kan enggak anak nonton TV mari maghrib diamuk ping pira sih aku ngandane kon niku. Mari maghrib aja nonton TV, patenono. Mare kok patenono, ibu dolanan HP. Selfie. Trek, kadang HP-ne diselehno men. Kang ngono WA-an, BBM-an, Instagram-an, video call-an. Lah anak nonton TV diamuk. Oh niku cek ndableke sih. Mesti kandane balak-balik. Mari maghrib aja nonton TV. Ayo patenono. Ayo patenono. Ganti pateni. Tapi ibune dolanan HP. Ya gak kira nurut anakmu. Cara nurut iku mergo wedi. Atine mesti mangkel, atine mesti murang-muring. Jangan berharap anak akan berbakti kepada orang tua. Sama Bapak. Sama lek kepengin anake kok sregep salat jamaah, kasih tuntunan. Misale kate azan subuh ku biasane lak teko masjid ana tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Masjid kene lek tarhim lak enak ngoten nggih. Nggih wong radio. Mesti enak. Assalatu wassalamu alaik. Enak tarhime radio. Tapi kok pas waya azan, Allahu akbar Allahu akbar. Hei, ibu bapak, bapak, bapak terutama ono tarhim kate subuh ngene iku ya. Anak sampean kok sik turu, sampean gugah. Nak, nak, ayo nak nang masjid nak, ayo jamaah subuh, ayo subuhane bapak. Ayo ayo anak pinter. Ane bapak subuh, ayo ayo ayo. Iku bapake wis pakaian rapi, sarungan, bajuna, kopian wis nggawa sajadah. Ayo nak ayo ayo tangi-tangi ayo ayo ayo bareng bapak salat subuh nang masjid. Jerantalan anakmu. Masih ngakeh enggak? Ada nisan. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak nang sik dolenan. Bapaknya ngamuk-ngamuk. Kupingmu kopok ah. Gak krungu azan kupingmu. Keluyar-keluyur. Ayo nang masjid. Nang masjid tak antem iku. Ayo nang masjid. Keluyar-keluyur. Ayo. Nang masjid. Bapak kate nang warung. Ya anak ya berangkat kadang-kadang soalnya wedi diantemi bapaknya. Tapi ngono, berangkat mesti sampai ngeremeng. Aku dipaksa kok nang masjid dene nang warung anjane bapak gendeng. Hoi. Lah nuturi anak, nak awas jauhi minuman keras. Tapi bapaknya bendino ya itu anakmu isu merang muring malah bapaknya di, ndase dikepruk botol barengnya perkara ngono iku. Paham napa mboten? Jadi maaf, orang tua sekarang itu terlalu banyak tuntutan ke anak tapi enggak banyak tuntunan. Orang tua hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Oh ini kaya itu loh, kancamu sekolah peringkat siji ngaji ini ya pinter wis hafal Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, surat-surat penting wis hafal lekon, longak, longok kaya ngono. Dikai contoh disebutno contoh kancane, tapi wong tuane gak iso memberi contoh, hanya bisa menyebut contoh. Kono kaya iku lho, dadi kaya Anwar Zahid iku lho enak iku ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Itu namanya kan hanya bisa memberi contoh. Yo tirun kaya Anwar Zahid iku ngomong sak jam hasilnya wis akeh. Dikira ngomong saja hasilnya wis akeh ini terus ujug-ujug moro-moro tanpa proses. Ya prosesnya suwe belajar tirakat. Ya sorose. Mulane saiki wis dadi hasilnya ya larang ya pantes. Kok jual mahal. Nek kepengin murah ya modinmu dhewe iku kok konen ceramah. Ngono. Oh, kok repot. Halo. Ngadeng ono sing ngelono, larang iku. Aku ya simpel, rupa yang nggawa rego. Yo seje kok kasih tuntunan, jangan banyak. Orang tua sekarang kan terlalu banyak tuntutan kalau ke anak. Enggak ada tuntunan. Kakean anak ini gak kuat malah puret kayak ngono-ngono itu tadi iya wes ibu kasih contoh supaya anak berbakti. Orang tua harus bisa memberi contoh. Ibu juga harus berbakti. Namanya nate kepireng. Birru abaakum. Tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Bu. Bu. Kadang ibu-ibu iku sing jahat. Suami mau berbakti kepada orang tuanya, dihalang-halangi sama ibu-ibu. Banyak kasus bapak-bapak itu gak bisa berbakti kepada orang tuanya gara-gara ngene lho Bu, bojomu sing biasane ngeloni sampean iku beri kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, agar anak-anak panjenengan bisa mencontoh bapaknya yang berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kadang ibu-ibu itu sok-sok menghalang-halangi bapak-bapak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibu harus sadar, bagi suami itu lebih penting ibunya daripada istrinya, karena suami itu haknya orang tua, bukan haknya istri. Maka suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Beda dengan istri, kalau istri itu haknya suami, karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan kepada suami. Maka istri harus lebih mementingkan suaminya daripada orang tuanya. Ya sama-sama penting, tapi kudu luweh penting no suami daripada orang tua. Lah kalau suami sama-sama penting, istri ya penting, orang tua ya penting, tapi bagi suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Lah kadang-kadang ibu-ibu ini saya enggak terima, wong suaminya mau berbakti kepada orang tuanya ngono ku ya dialang-alangi. Wong bojone ngekeki dhuwit nang gone ibuke ngono iku. Mbokeki pira mau? Pira mau sing mbokene makmu mau pira? Ya kono kekno kabeh kono. Kekno kabeh. Ngusungi mrono kabeh. Sarung-sarungmu, bantal-bantalmu gawon mrono. Wis engko bengi nang kelon karo makmu kono. Bu, bu, bapaknya diikhlasne untuk berbakti kepada orang tuanya, nggih? Kudu. Jadi jenengan ikhlas, nggih? Kalau bapaknya lebih mementingkan ibunya daripada jenengan, bu, nggih? Maksudnya ibunya itu moro tuwane jenengan niku. Umpama bapaknya untuk duit 1 juta, terus jenengan diparingi 300 ewu. Nah ibune berarti morotuan jenengan diparingi 700 ewu. Ikhlas nggih? Oh. Pancene wong sembunge lambene do lecek kabeh. Bojone kok cuma 300. Kenaan moro tuwa. Hei. Sing gembol bojomu iki moro tuwamu. Sing nyawihi biyen lek pipis lek ngengek kuwi ya moro tuwamu. Sing dulang maem ya moro tuwamu, sing gembol ya moro tuwamu, sing gendong ya moro tuwamu, sing gedhekno ngrumati moro tuwamu. Sampeyan iki ruwe wis siap pake. Hei, nak munggah bareng bantah aku kabeh. Istri solihah, calon penghuni surga, itu ikhlas suaminya berbakti kepada orang tuanya. Gelem ngalah. Dadi umpama bojo sampean ki nduwe 10 juta. Sampean dikeki 3 juta. Lah moro tuwa 7 juta, ikhlas nggih? Ana sing ngomong jotos ae. Bagi wong wedok apa petinju kok. Bojo apa mbok jotos iki. Wong wedok sing swarga iki sing ngono kuwi. Ikhlas mboten? Ra iso swarga. Ra iso swarga sepurane. Wong wedok iki kudu ngono. Sama nek dikei dhuwit karo bojo sampean iki kudu ngomong, "Pak, aku mbokei dhuwit ngene iki ibu wis ta urung?" Engko nang aku tok sing sampean kei ibu nang gak sampean kei. Aku mau nampani Pak lek ibu gak sampean kei. Mboten nggih. Embel. Sing akeh ya bojone diumpah-umpah ngono iku. Ya kekno mbokmu kabeh, kekno mbokmu kabeh. Woi. Wong wedok sing apike ngono iku. Pak, Mas. Aku kok sampean tukono gelang koyo ngene. Aku gelem nganggo, Mas, tapi nek ibu ya sampean tukono gelang sing luwih gedhe. Oh. Ora trimo pret. Kok akeh men prete iki lho. Bu. Ibu. Umpama sampean ditawani bapake kate dijak umroh. Terus sampean yo ngene. Lah ibu sampean jak tegak. Aku gelem tapi nek ibu sampean jak lek aku tok yo emoh. Prat. Aku gelem Pak sampean jak umroh, tapi yo nek ibu sampean jak, lek ibu gak aku yo emoh. Lah nek duwe gak cukup yo mbek ibu ae Pak aku kari-kari. Ngene iki lho sing garakno wong wedok iku angel mlebu swarga. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj neliti neraka, neraka isine wong wedok karo wong lanang luwe akeh wong. Yo ngono iku gara-garane. Wes kateng aleh kok. Iya iya. Mahal lo sama nyoga melu nyumbang ae kok. Lek wis tak waro to, lek kepengin murah ya modenmu iku kok ngono ceramah. Bantah. Jembek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus mana ngene? Iki ndok ndindi tak sampeno. Mergo anak iku amanahe Gusti. Titipan saking Gusti. Anak sing apik-apik ya titipane Gusti. Anak sing elek-elek ngene iki ya titipane Gusti. Anak sing pinter-pinter iku titipane Gusti. Anak sing goblok-goblok ngene iki ya titipane Gusti. Sing nurut-nurut iku ya titipane Gusti. Ah sing ndablek-ndablek ngene iki ya titipane Gusti. Anak sing berprestasi kok titipane Gusti. Sing gak berprestasi ya titipane Gusti. Mangkane aja atik dibedak-bedakno. Aja atik pilih. Apalagi menjadikan salah satu anak sebagai kesayangan gandolane ati. Dosa. Dosa. Lha padha-padha titipane Gusti Allah. Lapo sampean beda-bedakno? Hoi. Hoi. Sing akeh ibu-ibu ngene iku. Anake ku lek nurut, ngajine sregep, sekolahe pinter, berprestasi ngono ku disayangi, dicintai, dilem-lem, dibangga-banggakno, cerita-ceritakno tanggane. Alhamdulillah, Mbak. Anakku 5 ku saiki wis dadi wong kabeh. Anjene anake ya gak ono sing dadi cempe. Ya gak ana sing dadi kadal wong kabeh. Barepe kok dadi DPR, no pusat DPR RI Komisi 3. Adikne kok dadi dokter spesialis, pasien akeh rame. Duwe ya lumayan. Sing tengah iku dadi polisi, wis Kapolres ping pindho iki dilungkas munggah pangkat dadi kombes. Ha sing nomor 4 iki kancane arek njaluk mondok, yo suwe nang pondok saiki dadi ustad, muridé yo akeh, aku tau mrono iku pondoke yo gedhe. Ha sing mburi dhewe kok pemborong. Ambek celemar, celemer, jentat, jentit. Tapi golek anake gak pinter. Beling. Ngaji yo gak tahu. Sekolahi peringkatnya sejumlah murite. Gak berprestasi. Ngono iku sama sekali gak disayangi, gak disenengi, dibenci malah kadang-kadang dimusuhi. Gak oleh kok lali. Lek anak sing model ngene-ngene iki ki yo titipane Gusti. Boleh, Bu. Kasih sayang orang tua ke anak enggak sama itu boleh. Mesti ada selisihnya kok. Dikongkon sama persis sisis, enggak mungkin wong kondisinya anak berbeda kok. Ono sing nurut, ono sing enggak, ono sing nyenengno, ono sing jengkelno kok. Makanya wong tua nang anak, misalnya anak 5 tapi itu kasih sayangnya dikongkon sama persis padha rata, enggak mungkin. Soalnya kondisinya anak berbeda. Boleh kasih sayang enggak sama, tapi cukup disimpan dalam hati, perlakuan batin, jangan diketok-ketokkan. Wis tak sakarepku sing ceramah aku kok. Atik sampean ketok-ketokno, atine anak sampean sing enggak sampean sayangku mesti lara, zalim sampean jenenge. Apa maneh atik salah siji didadekno kesayangan, kang kelangenan, gandolane ati. Liane disia-sia, gak kaya anakku sing iki. Mangkane aku sok menek tuwa ya gak melu sapa-sapa, ya melu sing iki. Iki paling ngerti nggone wong tuwa. Mulane aku ya paling sayang karo iki. Sok aku nek tuwa ya melu iki, wong iki gandolane ati. Titen ana. Anak iki lek didadekno gandolane ati, akhire malah nglarakno. Syukur. Sama ini diwalik gremyang ngambil Gusti Allah. Soalnya sama ngelarak no atine anak-anak liane. Akhirnya anak sing paling mbok cintai, paling mbok senengi, paling mbok dadekno gandolane atiwi. Akhirnya paling ngelarak no atimu. Diwalik ambek Gusti Allah. Wis kathah kasus ibu ngoten niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, mohon maaf ya. Anak yang berprestasi kadang dibangga-banggakan sama orang tua. Padahal anak yang berprestasi itu seringkali kepada orang tuanya enggak bisa berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri, orang tuanya dikesampingkan. Woi. Woi. Akhirnya sing enakno wong tua malah anake sing ora berprestasi yo. Sing gemati karo wong tua, open karo wong tua. Nek gak percaya, tangga-tangga sampean sing wis sepuh-sepuh kae, titeni rata-rata sing ngerumat lah anake sing gak berprestasi. Sing gemati, sing ngopeni anake sing gak berprestasi. Lah pancen anak nek gak berprestasi kan gak iso nandi-nandi. Sing berprestasi suro dhewe-dhewe, luar pulau, luar kota, luar negeri ngono iku. Halo. Halo. Sek cilik wis ketara kok Bu anak lek gak berprestasi ku. Sregep bantu wong tuwa. Wong anak lek gak berprestasi ku luwih seneng blonjo timbang belajar. Kongkonane gampang. Kongkon mrono jerantal, kon mrono jerantal, entengan nek bantu wong tuwa. Nak nang toko berangkat, nak nang pasar jerantal. Lah sing berprestasi angel dikongkon wong ngedep komputer, ngedep laptop, buka buku. Nak nang toko dilu, sik ta labu, sik dilungkas, sik ngusak, sik ngono. Lah anak lek gak berprestasi, ibune nang pasar siap ngeterne, siap. Nak ibu terno nang toko, siap. Nak ibu terno nang omahe bebekmu, siap. Ikhlas bahkan ibune nang rumah sakit lho opname 3 wulan ikhlas nunggoki sing gak berprestasi orang grundel orang ngersula malah seneng soalnya oleh roti oleh kacang oleh jeruk oleh salak oleh rambutan Lah sing berprestasi cuma telepon WA, maaf enggak bisa pulang, enggak bisa nungguin ibu di rumah sakit, ada rapat mendadak, ada meeting macam-macam ngono iku. Makanya anakmu dongano cek goblok kaya ya. Lho, goblok gak masalah, sing penting solih. Nek lanang solihah, nek wedok timbang pawinter tapi gak soleh gak solihah. Pinter gak nyacat, saking pintere ilmune sundul terop. Saking pintere sampe iso ngraji entut. Gak terima angin entut iso digraji. Tapi lek gak soleh, gak solihah, malah meloro wong tuwa. Rekoso uripmu. Ngono lho. Mangkane lek cara aku ya salah si jini anak ono sing gak berprestasi ini disyukuri, alhamdulillah anakku goblok. Iki calone sing ngramut aku. Lha saiki sampean tak kasih gambaran ya. Dua anak pitu berprestasi kabeh, hebat-hebat. Gek dinisi no luar kota, no luar pulau sampai luar negeri. Lha bapak ibune wis padha tuwane, meng kluntrang, kluntrung wong loro, klimbrak, klimbruk wong loro, grunang, gruneng wong loro. Tengah wengi lho jam 1 lho nang jeding wong loro kebreset ngeblak bareng. Sopo sing nulungi? Tanggane piye wis turu kabeh tanggane. Rumangsane kok apa begitu kebreset wis ora iso ngomong. Ngene iki ana sing alhamdulillah anakku goblok. Kuwi calone sing rumah taku. Ojo lali nek anak kuwi amanahe Gusti. Sampeyan bagus leh nggula wentah anak, leh didik anak, leh ngramut anak. Lha engko anak sampeyan yo bagus leh memperlakukan sampeyan. Iso mulyake sampeyan. Ingat Bapak Ibu, anak adalah investasi dunia akhirat. Barang dunia ini sing kena dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, yo cuma anak solih solihah. Liane gak iso. Kenikmatan dunia sing iso dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, bahkan bisa dinikmati dunia akhirat, cuma anak solih solihah. Liane gak iso. Liane anak solih solihah bisa dinikmati hanya pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu, di momen-momen tertentu. Sama di rumah wapi iso dinikmati lek tepat sama nang omah enak ya omah api berasing. Ayo coba sama nang jobo gak iso nikmati omah api. Mobil mewah iso dinikmati ya pas dikendarai. Woi woi, panganan enak iso sama nikmati lek sampean sehat, ilatmu melentung sak tewel. Masa enak-enake panganan yo gak iso dinikmati. Nggih mboten? Hei, Bapak, sampean ndek bojo wayu semok kembelenek kemontok kementek kementek molek. Iso sampean nikmati ku lek sampean sehat, Pak. Coba sampean bojomu wayu tapi sampean anyang-anyangen. Yo meringis kok. Cuma iso dinikmati nek sehat tok, tapi lek anak solih, solihah kapanpun bisa dinikmati. Eh, sampean sehat, duwe anak solih-solihah, seweneng iso dinikmati. Wah, anak iso mbantu wong tua, nyenengno wong tua, membanggakan orang tua. Ana kumpulan wali murid diumumno. Siswa teladan, santri teladan, pas anake. Plengah, plengah sampai gak iso mingkem. Seweneng mlakune tering-tering. Sampean lara ngono di anak solih-solihah iso sampean nikmati. Nunggoi nang rumah sakit ikhlas, mijeti yo krasa nek isik-isik wong ikhlas. Nek gak soleh, nyambangi arang-arang mek ngelokno. Mulane ta mulane, mangan yo aja sembarang kalir demplok. Ngene iki gering ngene iki nyusahno wong akeh. urusanku ora mek ngrumat sampean tok, ya butuh ngrumat putumu barang ngono. Mangkane nang waraso. Saman sugih duwe anak soleh salihah iso nikmati sampean. Alhamdulillah, bandan niku gak eman. Sekolah sampai kuliah tutuk luar negeri gak eman. Bangga. Saman melarat duwe anak salih-salihah iso sampean nikmati. Iso arem-arem wong tua, iso menghibur wong tua. Nah, bapak iso jane yo kepengin nukono sepeda motor kono, nontok kanca-kancamu sepeda motor api-api, tapi bapak gurung duwe-duwe, nak. Nah, anak soleh ngono. Pak, mboten usah mikir ngoten, Pak. Pun dongaaken kula niki sehat. Kula kepengin nyambut gawe dhewe, cek iso tuku dhewe, kula mboten pengen nyusahno wong tuwa. Adem rasane ati. Malah kula niki sakjane yo pengin iso nukokno sampean lho, Pak. Lenggis tarit ngono. Saman saya urip nang donya duwe anak saleh-salehah iso sampean nikmati, seneng. Anak saleh-salehah. Lho sampean wis nang alam barzah, wis nang kuburan, urip nang alam kubur. Anak saleh-salehah iso dinikmati, ngirimi donga, dongakno, gak mandek-mandek, oleh kiriman terus. Lah nek anak gak saleh, ning donya iso sampean nyawang sloro ati sampean, keploro, donyamu dientekno, gak dunung. Dibujui ya wong tuane. Saman wis mati, tambah keploro. Gak tau ndongakno. Nek tepak kate riyo tak kate Ramadan ngene kok mergo tangga-tanggae do nang kuburan kabeh. Dekne yo melu. Gak iso ngaji kok. Nek sampean cuma disetelno HP. Iki yo surat Yasin kok Bu padha ae. Anakmu medongkrong ambek rokokan jedhal cedul. Nanti saya ngaji ku HP-ne. Nang sampean tekan jero arek sampel. Mangkane sampun dididik sak apik-apike. Muga-muga nak Mas Alif Gilang Ramadan dados anak ingkang saleh. Didongakne sesarengan mekaten ugi putra putri kula panjenengan sami dados generasi ingkang solihin solihat. Saestu kurang panjang ngundang dewi. Saestu nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula mature kathah mesti nggih lupute kathah khilafe kathah. Muga-muga manfaah maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.